Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Nah, insyaallah kita masih melanjutkan kitab A'lamu Sunnah Al-Mansyurah Syekh Hafidz Al-Hakimi rahimahullah dengan penjelasan dari Syekh Ahmad Ibn Yahya An-Najmi rahimahullahu taala. Nah, kita masuk pada pertanyaan yang berikutnya, yakni rincian tentang macam-macam iman kepada Allah Subhanahu wa taala, di antaranya iman kepada uluhiyah Allah Subhanahu wa taala. Sehingga beliau menyebutkan dalam pertanyaan ini, qala su'al, ma huwa tauhid al-ilahiyah. Nah, ini di antara salah satu penamaan dari tauhid al-uluhiyah, disebut dengan tauhid al-uluhiyah, disebut dengan tauhid al-ilahiyah, dan bahkan kadang disebut tauhid al-ibadah. Tauhid al-ilahiyah atau al-uluhiyah, kata beliau, al-jawab huwa ifradullahi azza wa jalla bi jami'i anwa'il ibadah al-zahirati wal-batinah. Tauhid al-ilahiyah adalah mengesakan Allah Azza wa Jalla dalam semua macam-macam ibadah. Artinya semua ibadah yang Allah syariatkan, yang Allah perintahkan, kita hanya peruntukkan untuk Allah Subhanahu wa taala semata. Al-zahirati wal batinah. Baik ibadah yang zahir, yang nampak, iya, maupun ibadah yang batin. Qala qawlan wa amalan. Iya, baik ibadah tersebut berupa ucapan maupun perbuatan. Maka seluruh macam-macam ibadah itu murni untuk Allah Subhanahu wa taala. Tidak diperuntukkan kepada selain Allah, tidak dipalingkan kepada selain Allah. Qala wa nafyul ibadati an kulli ma siwallahi ta'ala kainan man kan. Demikian pula masuk pada tauhidul uluhiyah adalah kita menafikan ibadah dari selain Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita menafikan, kita mengingkari, kita menolak ibadah dari selain Allah Subhanahu wa taala. Kainan man kan, siapapun itu. Iya, ibadah merupakan hak murni untuk Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita sebagai seorang hamba harus mengingkari, harus menolak semua bentuk ibadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Siapapun itu. Sampai disebutkan ibadah tersebut tidak boleh dipalingkan la limalakin muqarrabin wala linabiyyin mursal. Ibadah tidak boleh diperuntukkan kepada siapapun dari kalangan makhluk. Meskipun itu malaikat yang didekatkan. Ya, malaikat yang kita tahu adalah makhluk yang terdekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Bersamaan dengan itu tidak boleh kita beribadah kepada mereka. Wala linabiyyin mursal. Tidak boleh pula ibadah kita palingkan, kita peruntukkan kepada nabi yang diutus. Meskipun memiliki kedudukan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kenapa demikian? Karena ibadah merupakan hak yang murni memang untuk Allah Subhanahu wa taala saja. Sehingga kita tidak boleh memalingkan satu macam dari macam-macam ibadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Sehingga inilah tauhid al-uluhiyah. Yang pertama dengan kita mengesakan iya dan mempersembahkan semua bentuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kita mengingkari, menolak ibadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah yang dimaksud dengan makna dari kalimat la ilaha illallah. La ilaha illallah, di sana ada an-nafyu wal isbat. An-nafyu wal isbat yang merupakan rukun dari la ilaha illallah. An-nafyu adalah kita mengingkari, kita menafikan, menolak ibadah-ibadah dari selain Allah Subhanahu wa taala. Al-itsbat, yakni kita menetapkan ibadah itu hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Qala, kata beliau rahimahullah, kama qala ta'ala, sebagaimana Allah berfirman, wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah, dalam surat Al-Isra ayat 23. Dan Rabbmu telah berwasiat, dalam sebagian tafsir disebutkan wa qada, juga amara, memerintahkan, wassa, mewasiatkan, alla ta'budu illa iyyah, agar kalian tidaklah beribadah kecuali kepadanya. Wa qala ta'ala, dan juga Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa'budullaha wa la tushriku bihi syai'ah, dan beribadahlah kalian kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dan janganlah menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Ya, perintah untuk beribadah kepada Allah dan memurnikan ibadah, na'am, dan membersihkannya dari kesyirikan-kesyirikan. Wa la tushriku bihi syai'ah. Wa qala ta'ala, dan juga Allah berfirman, innani anallah la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salata li dhikri wa ghairi dhalika minal ayat. Dan firman Allah subhanahu wa ta'ala, innani anallah, sesungguhnya kata Allah subhanahu wa ta'ala, aku adalah Allah yang tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali aku. Fa'budni, maka beribadahlah kalian kepadaku. Wa aqimis salata li dhikri, dan tunaikanlah salat untuk mengingatku. Maka di sini syahid dari ayat-ayat yang beliau bawakan adalah tentang tauhid al-uluhiyah. Apa artinya? Artinya seorang hamba tidak beribadah kecuali kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dan mengingkari peribadatan dari selain Allah subhanahu wa ta'ala. Qala, sehingga kata beliau, wa hadza qad waffat bihi syahadatu alla ilaha illallah, maka dengan ini telah menyempurnakan dengannya makna syahadat la ilaha illallah. Ya, makna dari syahadat la ilaha illallah adalah ini. Makna yang dimaksud dengannya adalah kita beribadah hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga ini adalah kalimat yang agung, kalimat la ilaha illallah. Afdalu al-zikr. Ya, zikir yang paling afdal, karena padanya terkandung makna yang sangat agung, yang sangat besar. Artinya seorang benar-benar dia beribadah hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dan meninggalkan ibadah kepada selain Allah. Membersihkan seluruh ibadah-ibadah dari perbuatan syirik. Syirik akbar dan juga syirik asghar. Sehingga disebutkan ya keutamaan-keutamaan bagi orang yang akhir ucapannya la ilaha illallah. Man qala la ilaha illallah, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah, dakhala al-jannah. Barang siapa yang dia akhir ucapannya adalah la ilaha illallah, dia akan masuk ke dalam jannah. Karena sangat agungnya makna yang terkandung dari kalimat tersebut. Qala Syekh Ahmad bin Yahya Najmi rahimahullah, dalam penjelasannya beliau katakan, qala tauhidul uluhiyah bi an tuwahhid Allah subhanahu wa ta'ala bi kulli sifatil uluhiyah. Tauhidul uluhiyah, kata beliau, adalah dengan engkau mengesakan Allah subhanahu wa ta'ala dengan seluruh sifat-sifat uluhiyah Allah. Qala wa ta'taqida bi annahu la yusyarikuhu fiha ahadun siwahu subhanahu wa ta'ala. Yani engkau berkeyakinan bahwasannya Allah subhanahu wa ta'ala tidak ada seorang pun yang bersekutu dalam hal uluhiyah, ya, selain Allah subhanahu wa ta'ala. Artinya kita meyakini Allah subhanahu wa ta'ala adalah satu-satunya zat yang berhak untuk disembah. Satu-satunya zat yang berhak untuk diibadahi. Wa annahul kamilu jalla wa ala. Dan kita berkeyakinan bahwasannya Allah subhanahu wa ta'ala zat yang maha sempurna. Iya, Allah subhanahu wa ta'ala disembah, diibadahi oleh kita karena kita yakin Allah subhanahu wa ta'ala zat yang satu-satunya sempurna. Al-mustahik lil-uluhiyah, yang berhak untuk disembah oleh hamba-hambanya. Wa huwa alladhi yujibu man da'ah, dan dialah Allah subhanahu wa ta'ala, di antara sifat uluhiyah Allah subhanahu wa ta'ala, dialah Allah yang mengabulkan doa orang yang berdoa kepadanya. Ya, mengabulkan doa orang-orang yang meminta kepada Allah subhanahu wa ta'ala, yang berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wa yu'ti man sa'alahu, dan Allah subhanahu wa ta'ala yang akan memberikan kepada orang-orang yang mau meminta kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini sifat-sifat yang merupakan kekhususan Allah Subhanahu wa taala. Tidak akan ada yang mampu melakukan ini. Qala al-ghaniyyu wa kullu ma siwahu faqirun ilaih. Dan dialah Allah Subhanahu wa taala zat yang maha kaya. Ya, yang memiliki segala-galanya, yang memiliki semuanya. Naam, sehingga semua selain Allah Subhanahu wa taala itu faqirun ilaih, sangat butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini tentunya sifat-sifat yang dengannya apa? Allah Subhanahu wa taala berhak untuk disembah. Iya, adapun selain Allah Subhanahu wa taala tidak memiliki sifat-sifat ini. Iya, lalu untuk apa kita beribadah kepadanya? Untuk apa kita menyembahnya? Iya, bahkan Allah dalam ayat-ayat yang menyebutkan tentang kekurangan-kekurangan sembahan-sembahan selain Allah, ya Allah sebutkan di antara kekurangan mereka untuk diri mereka sendiri pun mereka tidak mampu. Ya, apalagi membela orang lain. Naam. Disebutkan tentang ayat-ayat yang menyebutkan tentang kelemahan-kelemahan, ya, kekurangan-kekurangan sesembahan-sembahan selain Allah Subhanahu wa taala sebagaimana kita belajar dalam kitab tauhid. Ya, dalam kitab tauhid Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah menyebutkan di antara tentang adillatut tauhid, tentang dalil-dalil keesaan Allah Subhanahu wa taala. Berhaknya Allah satu-satunya yang disembah, di antaranya adalah ini. Bahwasanya selain Allah Subhanahu wa taala tidak mampu melakukan hal-hal yang dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh Allah di antara ini mengabulkan doa. Iya, ketika seorang hamba meminta kepada Allah Subhanahu wa taala dikabulkan permintaannya. Kemudian ketika meminta kepada Allah diberi apa yang diminta. Qala, dan juga Allah Subhanahu wa taala zat yang maha al-ghani, yang maha kaya. Sehingga semua makhluk itu pasti butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Qala al-qawiyyu wa kullu man siwahu dha'if. Dan dialah Allah Subhanahu wa taala zat yang maha kuat. Sehingga selain Allah Subhanahu wa taala semuanya itu dha'if, lemah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya, sampai pun malaikat yang kita ketahui bagaimana besarnya mereka. Iya. Apa namanya bentuk mereka yang disebutkan besar, memiliki sayap, yang memiliki naam jasad yang besar, bersamaan dengan itu mereka pun sama di hadapan Allah Subhanahu wa taala makhluk yang lemah. Ya, makhluk yang lemah. Karena Allah Subhanahu wa taala zat yang maha kuat, yang maha besar, ya tidak ada yang lebih kuat dan tidak ada yang lebih besar darinya. Maka di sini kata beliau, Allah menyebutkan di dalam firman-Nya, ya yuhannas antumul fuqara'u ilallah wallahu huwal ghaniyyul hamid. Wahai sekalian manusia, sesungguhnya kalian semua fuqara'u ilallah, butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, semua kita fuqara'u kepada apa yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Artinya maka mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Berharaplah kepada Allah Subhanahu wa taala, bergantunglah kepada Allah Subhanahu wa taala. Qala wallahu huwal ghaniyyul hamid. Dan Allah lah Subhanahu wa taala zat yang maha kaya dan maha terpuji. Qala iya sya yudhibkum wa yati bi khalqin jadid wa ma dzalika 'ala Allah bi aziz. Kalau Allah Subhanahu wa taala kehendaki, Allah Subhanahu wa taala akan menghilangkan kalian dan Allah akan datangkan dengan makhluk yang baru. Iya, artinya apa? Allah tidak butuh kepada kita. Iya, kalau Allah ingin dan menghendaki, Allah akan hilangkan kita dan gantikan dengan orang yang lebih baik daripada kita. Wa ma dzalika 'ala Allahi bi'aziz. Dan hal tersebut bukanlah hal yang berat dan hal yang sulit bagi Allah Subhanahu wa taala. Bahkan itu sesuatu yang mudah. Nah, ini sebagaimana yang Allah sebutkan dalam ayat yang lain. Ya ayyuhalladzina amanu mayyartadda minkum an dini fasaufa ya'tillahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbuna. Naam, menunjukkan Allah Subhanahu wa taala tidak butuh kepada kita. Iya, kalau kita semuanya kufur kepada Allah Subhanahu wa taala, kita semuanya naam tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ini tidaklah memudaratkan Allah sedikit pun. Tidaklah memudaratkan Allah sedikit pun. Namun kitalah yang butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ibadah-ibadah yang kita kerjakan, ketaatan-ketaatan yang kita lakukan, sesungguhnya itu tidaklah menambah ya kerajaan Allah, tidaklah menambah na'am kekuasaan Allah Subhanahu wa taala sedikit pun. Ya, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk ibadah, untuk melakukan ketaatan, dikarenakan itu semua akan kembali kepada diri kita manfaatnya. Ibadah yang kita kerjakan, ibadah yang kita lakukan, yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan berarti Allah butuh kepada itu. Namun Allah perintahkan, na'am, karena itu merupakan kebaikan bagi para hamba beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dari sini tauhid al-uluhiyah beliau sebutkan adalah kita mengimani Allah Subhanahu wa taala satu-satunya zat yang berhak untuk disembah, untuk diibadahi, karena Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat-sifat yang sempurna. Ya, sifat-sifat yang layak dengannya untuk dijadikan sebagai sesembahan. Adapun selain Allah Subhanahu wa taala, maka mereka adalah makhluk yang lemah, makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala yang tidak bisa mengabulkan permintaan orang meminta kepadanya, tidak bisa memberikan apa yang diminta kepadanya, dan mereka adalah orang-orang yang butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini tauhid al-uluhiyah. Kemudian yang berikutnya kata beliau, ma huwa diddu tauhid al-ilahiyah. Pertanyaan yang berikutnya kata beliau, apa itu lawan dari tauhid al-ilahiyah atau tauhid al-uluhiyah? Qala al-jawab, jawabannya kata beliau adalah didduhu asyirku. Ya, lawannya adalah kesyirikan. Wa huwa naw'ani, dan syirik itu ada dua macam. Qala syirkun akbar yunafihi bil kulliyah. Yang pertama syirik akbar. Yang mana syirik akbar ini bertentangan dengan tauhid dan menghilangkan tauhid secara keseluruhan. Bisa menghilangkan tauhid semuanya. Wa syirkun asghar yunafi kamalahu. Dan di sana ada macam kedua dari macam-macam kesyirikan, yakni syirik asghar. Yang mana syirik asghar ini bisa apa? Menghilangkan kesempurnaan tauhid. Menghilangkan kesempurnaan tauhid. Artinya tidak menghilangkan tauhid secara keseluruhan, namun mengurangi. Iya, mengurangi kesempurnaan tauhid. Maka inilah yang boleh disebutkan terkait dengan lawan dari tauhid al-uluhiyah adalah perbuatan syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada kesyirikan yang merupakan perkara yang bisa menghilangkan tauhid uluhiyah secara keseluruhan, yang itu merupakan syirik akbar. Dan ada kesyirikan yang bisa menghilangkan kesempurnaan tauhid uluhiyah, yang itu merupakan syirik asghar. Qala, sehingga kata Syekh Ahmad An-Najmi rahimahullah, qala asyirkul akbar bi an tad'uwa ma'allahi ghairahu. Ya, syirik akbar itu diantaranya kata beliau adalah engkau berdoa ya dan beribadah bersama, engkau beribadah kepada selain Allah, engkau beribadah kepada selainnya. Ya, beribadah kepada Allah dan juga beribadah kepada selain Allah. Qala fatatlubu minhu jalban naf'i. Yani engkau meminta kepada selain Allah tersebut jalban naf'i, mendatangkan kemanfaatan. Wa daf'a durri, engkau meminta kepadanya untuk menolak yakni suatu bahaya darimu. Mu'taqidan bi annahu yaqdiru ala ijabatik. Yani engkau yakin makhluk tersebut yang kau minta kepadanya mampu untuk menghilangkan apa yang na'am, atau mampu untuk mengabulkan apa yang kau minta. Yaqdir ala ijabatik. Tadi imma meminta manfaat. Iya, atau meminta untuk dihilangkan darinya mudarat. Qala wa annahu yastati' an yus'ifaka bima turid. Dan engkau yakini makhluk tersebut yang kau minta dari selain Allah mampu untuk memberikan apa yang kau minta. Ini keyakinan-keyakinan yang syirik. Qala, engkau yakini, kata beliau, yashfi maridak, bisa memberikan kesembuhan pada orang sakit. Wa yughithu lahbataka, bisa memberikan pertolongan kepada kesulitanmu. Wa yanzil lakal matar, bisa menurunkan hujan untukmu. Wa yuslihu lakal alhal, dan bisa memperbaiki keadaanmu. Artinya keyakinan-keyakinan yang diyakini kepada selain Allah Subhanahu wa taala ini contohnya, yang merupakan syirik akbar. Qala wa bi annahu yarzuquka wa annahu yashfa'u laka 'inda Allah. Iya, atau engkau berkeyakinan dia memberi rezeki kepadamu selain Allah, atau dia akan berikan syafaat nanti di sisimu, akan di sisi Allah Subhanahu wa taala untukmu. Wallahu yu'tika ma turid. Fa'idha i'taqadda bi anna al-makhluq yaqdiru 'alayh fa hadha huwa syirkul akbar bi'ainih. Ya, padahal Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kepadamu apa yang kau minta, apa yang kau inginkan dari hal-hal tersebut yang tadi diminta kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Tadi ingin naam dijauhkan dari mara bahaya, ingin diberikan naam kebaikan-kebaikan, dia minta kepada Allah Subhanahu wa taala yang seharusnya. Ya, namun kalau ini diarahkan dan ditujukan kepada selain Allah Subhanahu wa taala, maka ini merupakan syirik akbar. Ya, syirik akbar. Qala idzan, kata beliau, faman da'a ma Allahi ghairah aw nadhara lahu aw dhabah wa araqa dama 'ala ismihi aw ma ashbaha dhalik min al-khawfi wal khasyah walladhi yu'tabaru min asy-syirk. Ya, kata beliau, kalau demikian maka barang siapa yang dia berdoa kepada selain Allah, ini meminta kepada selain Allah perkara-perkara yang tidak mampu dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala, atau yang ditampakkan yang tidak mampu dilakukan oleh selain Allah Subhanahu wa taala. Ini hanya mampu yang dilakukan adalah Allah Subhanahu wa taala. Dia minta kepada selain Allah. Seperti tadi, menyembuhkan yang sakit, ya, menurunkan hujan, kemudian memberi rezeki atau memperbaiki keadaan, ya, dia minta kepada selain Allah. Ini merupakan syirik akbar. Au nadhara lahu, atau ini dia bernazar untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Yang nazar nanti merupakan suatu ibadah hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Au dzabaha wa araqa dama 'ala ismihi, atau dia menyembelih dan menumpahkan darah untuk atau dengan namanya, nama selain Allah Subhanahu wa taala tadi. Dia menyembelih dengan menyebut nama selain Allah Subhanahu wa taala. Maka ini termasuk perbuatan syirik, kata beliau, asbaha atau ma asbaha dzalik min al-khauf wal khasyah walladhi yu'tabar min asy-syirk, dan juga ibadah-ibadah yang lain, al-khauf al-khasyah, na'am, yang termasuk dari kesyirikan, yakni selain khauf tabii'i, ya, selain khauf tabii'i. Qala, seperti kamani taqada fi syakhsin bi anna lahu sultanan ghaibiyan, seperti seorang yang berkeyakinan pada orang lain yang memiliki kemampuan ghaib. Ya, kemampuan ghaib tersembunyi. Maka dia takhafu annaka idza takallamta fihi ya'lam ma taqulu fihi, seperti orang yang berkeyakinan kalau dia membicarakannya pasti dia mengetahui apa yang dibicarakan oleh orang tersebut. Artinya ini keyakinan yang syirik. Berarti dia meyakini selain Allah Subhanahu wa taala mendengar segala sesuatu. Ya, mendengar segala sesuatu. Maka ini kata beliau, dan ini terjadi pada orang-orang gulat as-sufiyah. Ya, orang-orang yang ekstrim dari kalangan as-sufiyah, yang mereka lebih takut kepada syekh-syekh mereka, guru-guru mereka, daripada takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka mereka ketika melihat, ya, apa namanya, fotonya saja misalnya sudah takut. Ya, tidak apa namanya, takut kepada Allah Subhanahu wa taala seperti itu. Maka di sini kata beliau, faman i'taqada hadhil i'tiqadat fahuwa musyrikun syirkan akbar. Ya, maka barang siapa yang dia berkeyakinan dengan keyakinan seperti ini, yakni dia berkeyakinan makhluk, ya, memiliki kemampuan seperti Allah Subhanahu wa taala, bisa mendengar dari jarak jauh. Ya, sehingga dia pun apa? Memiliki al-khauf, yang disebut dengan khaufus sir namanya. Khauf as-sir, yakni ya khauf yang tersembunyi. Sehingga dia pun benar-benar menjaga, tidak berbicara tentang syekhnya ini sesuatu yang tidak dia senangi. Kenapa? Karena takut. Iya, karena syekhnya ini berkeyakinan tahu segala sesuatu. Apa yang dia ucapkan didengar olehnya. Ini keyakinan yang syirik. Nah, ini merupakan syirik akbar. Ini kata beliau rahimahullah ta'ala, fahuwa musyrikun syirkan akbar. Qala amma syirkul asghar, kata beliau, fala yunafi at-tauhid. Adapun syirik asghar, maka tidak bertentangan dengan tauhid kullahu keseluruhannya, walakin yunafi kamalahu, akan tetapi menghilangkan kesempurnaan tauhid. Kaman halafa bighairillahi wa ma asbaha dzalik, seperti sumpah dengan selain Allah Subhanahu wa taala atau yang semisalnya. Dan nanti insyaallah akan dibawakan tentang macam-macam syirik ini dengan contoh-contohnya. Karena syirik akbar yang tadi sebelum sebutkan adalah yunafi at-tauhid bikulliyatih, bisa menghilangkan tauhid secara keseluruhan. Dan itu merupakan diantaranya apa? Memalingkan ibadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ada yang merupakan syirik asghar, tidak menghilangkan tauhid secara keseluruhan, akan tapi menghilangkan kesempurnaan tauhid, seperti sumpah dengan selain Allah Subhanahu wa taala, dan contoh-contoh yang lain nanti akan dibawakan. Ini wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika.